aku kang ku ngomong, aku rep ngomong sesuatu. Kini sepi, amung dewe karo lampu embong kae kunci lawang. Dewe rasa metu, opo sing tak neke marang seliramu. Ya mung limang ukara wiki suwon tresno aku dadi mataku pas aku pijet dadi lambeku pas aku seset. I love you.